بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Ayo kita mulai. Pertama, teman-teman sekalian, karena kita ingin berusaha mendapatkan tambahan pengetahuan dengan cepat, ingatan yang kuat, kita mesti pelajari dulu akarnya, mulai dari rootnya, runtutkan dengan baik. Pertama, kita harus lacak dulu dari mana sumber pengetahuan yang kita ingin pelajari itu. Antum ingin cari sesuatu, antum datang ke sumbernya. Ingin cari air, datang ke mata air. Ingin cari kebutuhan, makanan, datang ke tempat makanan. Ingin cari pengetahuan, dari mana sumber utamanya. Baik, kalau kita runtut-runtut, kita bisa temukan di majlis ilmu, di sekolah, di guru. Tapi puncak pengetahuan yang sesungguhnya berasal dari yang maha memiliki pengetahuan itu. Diingat, kalau secara teori, anda datang kepada yang punya, itu akan lebih cepat diberikan, lebih banyak pemberian dibandingkan dengan datang kepada wasilah-wasilahnya. Saya ingin ketemu misalnya ketua DKM Jenderal Sudirman, Masjid Jenderal Sudirman. Saya datang misalnya ke ketua DKM-nya. Sisi lain misalnya, maaf ya, ada di bawah-bawahnya, ada sekretarisnya, ada bidang A, bidang B, bidang C. Dibandingkan dengan datang ke bagian seksi-seksi, akan lebih mudah mendapatkan datang kepada pimpinannya dan mendapatkan akses yang lebih besar. Demikian dalam siklus pekerjaan antum juga. Bertemu dengan direktur akan dapat pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan pengaruh turunan-turunan di bawahnya. Maka mari kita lihat ketika malaikat ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang hakikat pengetahuan, maka malaikat memberikan kode kepada kita, milik siapa pengetahuan itu, bagaimana kemudian kita bisa mendapatinya. Quran surah kedua ayat 32. Qalu, paling kiri sebelah atas, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wah, hati-hati ya. Qalu, malaikat berkata, subhanaka la ilma lana, maha suci engkau ya Allah, kami tidak punya pengetahuan. Adab pertama bagi seorang mukmin, jangan sampai merasa menguasai segalanya. Lihat tawadunya malaikat, kami tidak punya pengetahuan. Pengetahuan tidak didisbatkan pada dirinya, tapi sumber yang memilikinya. Sifat tawadu. Ya. Perhatikan baik-baik. Jadi ilmu itu ketika diberikan nanti oleh sumbernya, mesti memiliki sifat-sifat ini. Teruskan. Illa ma'allamtana, kecuali apa yang engkau ajarkan kepada kami. Lihat, malaikat diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat menunjukkan pesan bahwa sumber pengetahuan itu kembali kepada yang mengajarkan, Allah. Lalu disebutkan sifatnya. Perhatikan, ketika malaikat menyebutkan nama Allah yang mengajarkan pengetahuan, maka disebutkanlah dengan nama khusus yang menunjukkan dengan nama itu kepemilikan pengetahuan secara sempurna. Dalam bahasa Quran disebut innaka antal alim al-alim, yang maha memiliki pengetahuan. Alim. Perhatikan baik-baik. Ada alimun, ada alim. Itu beda. Kalau alim ini yang punya pengetahuan, tapi sedikit, atau dititipkan pengetahuan. Jamaknya disebut dengan ulama. Ulama. Satu bidang, dua bidang, tiga bidang. Pekerja sama. Ulama. Tapi kalau kita ingin bentuk jadi bentuk superlatif, sighah mubalaghah, maka dipindah kalimatnya dari alim jadi alim, yang punya semua jenis pengetahuan. Yang punya seluruh bentuk pengetahuan, pindahkan kalimatnya dari alim jadi alim. Kata malaikat, hanya Allah sumber yang memiliki semua jenis pengetahuan. Maka jika anda ingin mendapatkan pengetahuan, lihat bocoran malaikat, maka anda harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, minta kepada Allah supaya anda mendapatkan tambahan pengetahuan. Itu bocoran pertama. Ini poinnya. Karena itu setiap redaksi dalam Al-Qur'an menunjuk pada pengetahuan selalu menunjukkan sifatnya pemberian. Bukan kita yang merasa punya, tapi ayatnya mengatakan Allah yang memberikan kepada kita. Perhatikan Quran surah ke-17, saya belum tuliskan di sini, Al-Isra ayat 85, paling kiri, di tengah agak sedikit ke bawah. Perhatikan ayatnya. wa yas'alunaka 'anil ruh. Mereka sering bertanya-tanya tentang hakikat ruh, apa esensinya ruh. Qulir ruhu min amri rabbi, katakan persoalan ruh itu jangan banyak difikirkan, itu urusan Allah. Poinnya bukan yang ini, lihat ujungnya. Tidak semua kita harus meningkatkan pengetahuan kita untuk mencari sesuatu yang sudah diatur. Kamu enggak akan sampai ke situ. Ini pengetahuannya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan kalian tidak diberi pengetahuan. Perhatikan bahasa Al-Qur'an. Ketika mengatakan pengetahuan yang ingin kita cari, bahasanya bukan kita yang mendapatkan tapi Allah yang berikan. Bentuknya pasif. Dan kalian tidak diberi. Siapa yang beri? Allah. Quran surah ke-58 ayat ke-11. Ketika Anda hadir di majlis ilmu untuk belajar, perhatikan kalimat Qurannya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Hai orang-orang beriman, jika kalian datang ke majlis-majlis ilmu untuk belajar, majlisnya bagus, bisa meningkatkan iman, bisa menambah ilmu, maka share, luaskan. Bisa luaskan tempat untuk berbagi, bisa luaskan informasi taklim itu supaya yang lain mendapatkan bagiannya. Ini misalnya live sekarang, ya, misal streaming dari Masjid Sudirman misalnya. Ini bagian dari tafassuh. Antum yang di dalam masih ada space, luaskan, luaskan. Tafassuh. Yafsahillahu lakum. Orang yang bisa men-share kebaikan-kebaikan, memberikan kelapangan bagi orang lain, maka Allah pun akan lapangkan bagian kehidupannya. Dan perhatikan hebat ya, dalam bahasa tafsir nanti begini. Kalau ada kaidah umum, tidak ada khususnya, maka jangan ditafsirkan yang umum dengan yang khusus. Tapi kalau ada yang umum, kemudian ada khususnya, maka makna yang umum dibawa kepada yang khusus. Misal, ketika Allah mengatakan luaskan majlis ilmu, kita luaskan, share. Tapi ketika Allah berikan pahala kepada orang yang meluaskan di majlis ilmu, baik informasinya ataupun tempatnya, ternyata Masya Allah, jawaban Qur'annya bukan dibalas keluasan di majlis ilmu lagi. Lihat baik-baik. Kalau bahasa manusia kan dipahaminya begini. Anda meluaskan tempat, maka tempat Anda pun akan diluaskan lagi oleh orang lain. Anda berikan informasi, maka Anda pun akan diberi informasi lagi. Bahasa Quran tidak. Anda melapangkan orang di majlis ilmu, kata Allah, kami pun akan lapangkan bagi Anda. Ketika mengatakan dilapangkan, Allah tidak spesifik mengatakan dilapangkan di majlis ilmu. Kata para ulama, karena kalimatnya umum, maka ini bisa memberikan dampak kelapangan dalam unsur kehidupan apa saja. Anda datang ke majlis ilmu, rumah tangga Anda bisa lapang. Yang tadinya tiba-tiba enggak tenang, belajar pulang ke rumah jadi tenang, lapang kehidupan rumah tangga. Anda datang ke pekerjaan, pulang dari sini, orang lain masih kusut misalnya, antum tiba-tiba ada ketenangan dalam jiwa. Ada kedamaian dalam hati antum. Jadi kalau antum benar belajarnya, datang ke majlis ilmu, maka Allah akan berikan keluasan, kelapangan dalam lini kehidupan yang kita alami. Tapi teman-teman, perhatikan baik-baik. Ini yang paling indah. Ketika Anda datang untuk belajar, padahal Anda usaha mencatat, Anda mengingat, yang paling indah lihat ayatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Bila seseorang datang ke majlis ilmu yang baik, maka Allah akan angkat imannya semakin dekat dengan Allah. Walladhina utul ilma, dan Allah akan tambahkan, berikan tambahan pengetahuan. Perhatikan baik-baik, antum yang belajar, redaksi Qur'annya diberi oleh Allah. Jadi kalau antum belajar sekuat-kuatnya, Allah enggak kasih, antum enggak akan dapatkan. Saya ulang ya. Anda sekuat-kuatnya belajar misalnya, tapi Allah tidak berikan, maka Anda tidak akan mendapatkan bagian dari pengetahuan itu. Redaksi Quran selalu mengatakan pengetahuan milik Allah, dan pengetahuan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang ingin mendapatinya.